Konsultasi Syariah. Cara mandi junub jika ada anggota badan yang terluka. Pertanyaan, kaki saya sakit dan tidak boleh terkena air. Bagaimana cara saya melakukan mandi besar sedangkan air banyak di rumah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada dua media untuk bersuci dalam Islam. Satu, air. Inilah media asal dalam bersuci. Untuk hadas kecil disucikan dengan cara berwudu, sementara hadas besar disucikan dengan cara mandi junub. Orang yang berhadas selama memungkinkan untuk menggunakan air, dia harus bersuci dengan menggunakan air. Jika tidak memungkinkan, barulah diizinkan untuk menggunakan pengganti air. 2. Media pengganti air, yaitu permukaan tanah atau debu. Media ini hanya boleh digunakan jika tidak memungkinkan menggunakan media air, baik karena sakit maupun karena tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian di sana ada kondisi, ada orang yang salah satu anggota badannya sakit, sehingga tidak boleh terkena air, namun masih memungkinkan baginya untuk mandi. Bolehkah orang ini tayamum? Terdapat kaidah dalam Al-Quran, yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Ayat ini yang menjadi dasar bahwa dalam menjalankan perintah, manusia harus melakukan semampunya. Selama dia masih bisa melakukan yang asal, maka dia tidak boleh melakukan penggantinya. Selama masih bisa mandi, dia tidak boleh tayamum. Karena itu, bagi orang yang junub, masih memungkinkan untuk mandi, namun ada bagian anggota badannya yang sakit, sehingga tidak boleh terkena air, orang ini harus tetap mandi. Hanya saja, di bagian yang sakit, boleh tidak terkena air. Dalam fatwa Lajnah Daimah, ada pertanyaan, 2 hari setelah operasi, saya mimpi basah. Dan saya khawatir, jika saya mandi, ini akan membahayakan anggota badan saya. Meskipun saya belum tanya ke dokter apakah akan membahayakan atau tidak. Lalu saya wudu dan setelah itu tayamum. Benarkah yang saya lakukan? Jawaban dari Lajnah Daimah, Anda tidak mandi, membasahi seluruh badan Anda setelah mimpi basah, hukumnya tidak boleh. Wajib bagi Anda untuk mandi, jauhkan air dari bagian yang baru saja dioperasi yang Anda khawatirkan akan membahayakan jika kena air. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.